Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 21 Rajab 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-19 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu sebuah hadis yang redaksinya berbunyi: wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahat. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tiga hal. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu. Yang kedua, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, malas berbagi dan suka meminta. Wa kariha lakum qila wa qala wa kathrata su'ali wa idha'atal mal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci tiga hal. Yang pertama adalah ngobrol yang tidak ada manfaatnya, atau menukil berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua adalah banyak nanya yang tidak ada manfaatnya, atau banyak minta-minta bukan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita bahas malam hari ini, adalah menyia-nyiakan harta. Sebelumnya kita harus paham harta itu apa. Karena di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. Harta itu apa? Selama ini harta itu identik hanya dengan duit. Padahal cakupan harta itu lebih luas dari itu. Mayoritas ulama fikih, mereka mendefinisikan harta dengan ungkapan kullu ma yumkinu hiyazatuhu wal intifa'u bihi. Segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan. Apa? Segala sesuatu yang mungkin dimiliki dan dimanfaatkan. Yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan apa cuma duit? Apa cuma duit? Tidak. Apa coba selain duit? Kendaraan. Kendaraan nanti di situ masuk motor, mobil, sepeda, kuda, makanan. Masuk di dalamnya nanti soto, bakso, sate, gulai, apa lagi? Mendoan, ya ampun. Makanan dia. Apa lagi? Listrik. Harta atau bukan? Harta. Rumah, tempat tinggal, minuman, air, apa? Pakaian. Pokoknya segala yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan itu adalah harta. Nah, menyia-nyiakan harta itu seperti apa? Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, wa amma idha'atul mal, menyia-nyiakan harta adalah sarfuhu fi ghairi wujuhihi syar'iyyah. Menyia-nyiakan harta itu adalah mempergunakan harta tersebut di jalan yang tidak dibenarkan agama. Apa? Mempergunakan harta tersebut di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Wa ta'ridhuhu lit-talaf, dan juga menyia-nyiakan harta tersebut, memusnahkan, membakar. Membakar? Masa harta dibakar? Harta dibakar? Rokok. Gue gali tuku karo apa gue? Karo godong. Pakai apa belinya? Pakai duit. Ustaz, bukannya menyia-nyiakan harta itu identik dengan angka yang besar? Enggak. Siapa bilang yang namanya menyia-nyiakan harta hanya identik dengan angka nominal yang besar? Termasuk nominal yang kecil. Kalau seandainya di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Togel sirgane pira? Masa enggak tahu? Berapa? 1000? 2000? Ya. Itu sedikit apa banyak duitnya? Sedikit. Tapi itu termasuk menyia-nyiakan harta. Walaupun nominalnya sedikit. Kata Al-Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in, min idha'atil mali an yarzuqakallahu halalan fatunfiquhu fi ma'siyatillah. Termasuk bentuk menyia-nyiakan harta. Engkau sudah dikasih rizki yang halal sama Allah, engkau gunakan rizki itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Beli nomor maksiat atau bukan? Maksiat. Duitnya dari mana? Hasil macul, halal. Hasil nyarik, becak, halal. Tapi kemudian digunakan di jalan yang tidak diridhoi Allah, itu termasuk menyia-nyiakan harta. Oh, berarti nek kayak gue singgo tuku nomor duit sing haram bae. Seperti itu? Seperti itu atau tidak? Ini lebih parah. Karena nanti pada hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan dalam masalah harta itu double. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu duit didapat dan untuk apa? Nah, kalau yang tadi kan duit hasil nyolong nggo judi. Wah, itu kan repot itu nanti pertanggungjawabannya. Ya. Berarti masih mending yang duit hasil macul beli nomor. Oke, daripada gue mendingan ngumpani bojone. Ya ini kan buat ngumpani bojone, Ustaz. La ilaha illallah. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Ya. Termasuk rokok. Ya. Ketika beli satu batang rokok harganya, ya sing duwe warung dodolan rokok harganya berapa? Satu batang? Enggak nerima eceran toh. 1000 perak. Ya. Itu akan termasuk kategori menyia-nyiakan harta. Ustaz, saya pakai pendapat yang makruh, Ustaz. Saya enggak pakai pendapat yang haram. Oke, sekarang. berapa manusia yang Anda rugikan dengan rokok Anda? Istri Anda dirugikan, anak Anda dirugikan, tetangga Anda dirugikan. Ya. Itu yang Anda katakan makruh, kesehatan Anda sendiri Anda rugikan. Maka yang namanya menyia-nyiakan harta tidak selalu identik dengan angka yang besar. Mungkin dia beli rokok hanya 1.000 rupiah. Sedangkan orang lain infak ke masjid 1.000.000 rupiah. Apakah orang yang infak 1.000.000 rupiah dikatakan menyia-nyiakan harta? Tidak. Justru ini yang akan mengambil manfaat dari hartanya nanti pada hari kiamat. Dan di dunia sebelum di hari kiamat. Ini definisi dari apa? Menyia-nyiakan harta. Apa bahayanya? Ketika orang menyia-nyiakan harta, apa bahayanya? Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 29. Surat apa? Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast." Jangan kalian terlalu pelit di dalam menggunakan harta kalian. Tapi juga jangan berlebih-lebihan. Dua-duanya sama-sama jelek. Yang pertama terlalu pelit. Punya duit untuk membelikan makanan yang bergizi buat istrinya. Tapi setiap hari makanannya itu terus. Segak, mie, gorengan, kerupuk. Segak mie gorengan kerupuk, segak mie gorengan kerupuk. Ini kan karbohidrat semua. Anak kos ini. Kayak anak kos. Padahal dia punya duit. Ya. Dia punya duit untuk kasih makanan yang bergizi buat istrinya, buat anaknya. Sudah kayak gitu istrinya dipacu supaya terus punya anak, punya anak, punya anak. Tapi gak pernah dibelikan sesuatu yang membuat fisiknya itu kuat, sehat. Ya. Sehat, gak, sehat itu gak identik dengan selalu daging, daging, daging, daging. Sayuran. Ya. Buah. Ya. Larang Ustadz buah gandul, gandul. Pekarangan lebar itu buat apa? Nandur gandul, nandur. Pisang itu kan murah, meriah, sehat. Ya. Daripada buah-buah impor yang sudah dikasih lilin, ya supaya awet berbulan-bulan. Itulah gandul buah sepanjang zaman, ya tidak kenal musim, ya. Bikin perut enak, ya nyaman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik." Jangan engkau terlalu pelit dalam membelanjakan hartamu. "Wa la tabsutha kullal bast." Tapi juga jangan berlebihan. Nanti kita akan jelaskan seperti apa berlebihan tersebut. Kalau kamu lakukan itu, Allah lanjutkan firman-Nya, "Fataq'uda maluman mahsura." Maka engkau apabila lakukan itu, engkau bakalan menyesal. Engkau bakalan menyesal. Yang namanya penyesalan memang selalu di mana? Di belakang. Kemarin belanja sebanyak-banyaknya. Ternyata setelah itu rezekinya seret. Akhirnya bingung. Kemarin berbagai jenis lauk ada di atas meja. Sebenarnya 1, 2, 3 lauk sudah cukup. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan dia. Akhirnya rizkinya seret hanya untuk mencari satu lauk saja tidak cukup. Dia akan katakan, andaikan. Nah, andaikan lagi. Ya. Andaikan kemarin aku tidak terlalu boros. Akhirnya nyesel. Seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau bercerita. Kana Banu Israila yastanjuna bil khubs. Bani Israil saking melimpahnya makanan di rumah mereka sampai ada di antara mereka yang beristinja dengan roti. Tahu istinja? Maaf, cebok. Jadi ketika enggak ada air, itu kan kita boleh istinja. Istinja atau dengan lebih pasnya istijmar. Yeah. Istijmar itu adalah, maaf, setelah buang air, ya, yeah, itu aturannya tiga kali, ya, yeah, dengan batu, ya, yeah, ditempelkan, maaf, di ujung kemaluan supaya kering kesat. Itu ketika nggak ada air bisa digantikan dengan tiga batu atau batu yang agak gede tapi bisa dipakai di tiga sisi. Jadi aturannya pakai batu atau sesuatu yang bisa meresap air. Ya. Nah mereka ini saking berlebihannya makanan, roti itu dibikin buat istinja. Ini kan sudah kebangetan. Fasallatallahu alaihimul ju'a. Maka Allah hukum mereka dengan paceklik. Dengan kelaparan. Sehingga mereka sulit untuk menemukan makanan. Faja'alu yatba'una hususahum fayakulunaha. Akhirnya mereka cek toilet mereka yang dahulu. Dicari roti-roti yang dulu pernah mereka pakai untuk istinja. Akhirnya mereka makan roti-roti itu. Nyesel. Ya. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan harta kita. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian kufur, ingat siksaanku sangat pedih. Ini baru di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 41 sampai 45. Ayat 41 sampai 45. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan kiri. Golongan kiri berarti penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashabus syimali ma ashabus syimal." Golongan kiri alangkah sialnya golongan kiri. Fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Mereka mendapatkan siksa dengan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih. Dipenuhi dengan asap yang pekat, hitam, tidak sejuk, tidak nyaman. Kemudian Allah sebutkan bagaimana dahulu ketika di dunia. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Padahal dahulu ketika di dunianya, mereka hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Mereka dikasih rizki oleh Allah tidak disyukuri. Malah mereka sia-siakan harta tersebut. Akhirnya mereka dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Buru-buru mendapatkan kemewahan. Sumpek. Panas. Gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita akan bahas potretnya seperti apa. Contoh real menyia-nyiakan harta seperti apa. Siap-siap untuk introspeksi diri. kita di sini bukan untuk menyalah-nyalahkan, kecuali kalau benar-benar salah. Loh, salah masa kau ngomong apa? Benar. Ya. Kita ngaji di sini untuk memperbaiki diri. Potret menyia-nyiakan harta, ada yang makruh, ada yang sampai taraf haram. Ya. Tidak satu level. Saya akan kasih contoh menyia-nyiakan harta di rumah, ya, menyia-nyiakan harta di luar rumah, menyia-nyiakan harta di kantor, menyia-nyiakan harta di kelas. Nah, ini sampel. Ya. Jadi malam hari ini kita bukan akan mengupas semuanya. Ini cuma sampel saja. Kalau kita sudah paham contoh-contohnya, definisinya, silakan analogikan, kiaskan kepada contoh-contoh yang lainnya. Menyia-nyiakan harta di dalam rumah. Gonta-ganti apa? Klambi. Yoro. Gonta-ganti HP tanpa kebutuhan. Cuma mengikuti tren. Padahal enggak penting-penting amat, bukan bos. Ya. Bukan bisnismen yang memang harus menyimpan kontak yang banyak. Ya. Bukan orang yang membutuhkan gadget yang istimewa dan enggak butuh internet. Butuhnya cuma nelpon, SMS. Ngapain beli HP yang keren-keren? Kalau bukan karena keperluan, saya pribadi, kalau bukan karena keperluan harus nyimpan kontak yang banyak. Kontak itu nama, ya. Harus nyimpan nama yang banyak, harus nyimpan SMS yang banyak. Kalau bukan karena keperluan itu, demi Allah lebih enak HP jadul. 3 hari gak dicas. Iya gak? Sekarang coba ngecas sehari berapa kali? 2, 3, 4 kali. Terus hidup itu tenang. Ya. Pegang HP kalau ada SMS masuk itu saja. Sekarang yang WA masuk, yang Telegram masuk, yang apalagi Instagram masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Mumeti jane. Ya. Kalau bukan karena keperluan mendesak. Ya. Gonta-ganti mobil. Bukan karena keperluan. Lagi-lagi. Bukan karena keperluan. Cuma karena gengsi saja. Ya. Mobil belum ada setahun, belum ada setengah tahun. Jual, ganti lagi. Masih satu merek, cuman sudah ditambahi apa gitu. Motor, mobil kan seperti itu kan. Gak boleh nyebut merek sih ya. Mobil anu. Ya. Itu coba perhatikan berapa kali mengeluarkan seri. Ya. Sama, namanya sama. Ya. Tapi keluarkan ini, nanti keluarkan lagi. Kadang-kadang ada sebagian orang itu, wah Jan, ganti bae lah, dolmane. Kalau menjual untung apa rugi? Mesti rugi nih. Beli 200 juta, jualnya gak mungkin 200 juta, apalagi 250 juta, pasti separohnya atau 2/3. Pernah saya diceritai sama orang sopir yang punya majikan, hobinya kayak gitu, gonta-ganti mobil. Dia pernah nyoba ngitung selisih harganya. Itu kalau dikumpulin sekian tahun gonta-ganti mobil itu ada sekitar sekian miliar. Selisihnya tok itu. Ya misalnya itu kurang 100 juta, didol pira? 150. Nah, 50 juta itu dihitung sama dia. Sampai sekian miliar. Bayangkan. Gonta-ganti perabot rumah. Ya. Saben baja ganti, saben ganta ganti. Ya. Maaf ya yang punya toko mebel. Kalau perlu enggak apa-apa, wis bodol. Ya. Saya itu punya kursi di rumah mulai zaman bapak saya. Itu alhamdulillah esih butuh. Cuman kur bolak-balik di pernis maning. Kemudian mandan oglek-oglek dipaku maning. Kemudian wis apanya ini? Ininya loh. Empuk-empuknya ini loh. Busanya wis kempes. Tambahi maning, diganti sing mandan apik, ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang enggak perlu untuk ganti, enggak usah ganti, ngapain? Apalagi orang hobinya setiap tahun ganti keramik. Ya Allah. Umay bolak-balik dicoploki maning, dibuang, coploki ganti maning. La ilaha illallah. Dulu mester, ya, tehel ya. Tehel. Begitu datang keramik, ganti keramik 30-30. Wah, ini sekarang sudah bukan modelnya keramik, sekarang modelnya granit, ganti granit. Begitu ada marmer, ganti marmer. Buh, ngemben apa maning. La ilaha illallah. Boros. Ya. Termasuk juga membuang makanan. Membuang makanan. Karena masaknya terlalu banyak atau karena belinya terlalu banyak. Kita kan bisa ngukur perut kita ini seberapa. Perut anak kita seberapa. Perut istri kita seberapa. Kalau memang kita ingin, kalau kita sudah tahu anggota di dalam rumah ini jumlahnya sekian. Kenapa mesti masak sepanci besar? Ya, kalau memang kecuali kalau memang Anda pengen bagi-bagi dari awal. Kalau memang saat ini Anda belum ingin bagi-bagi, sudah secukupnya saja. Ya. Betapa banyak makanan-makanan yang basi di rumah kita. Mendingan kalau misalnya punya hewan piaraan ayam gitu kan, masih mending dikasihkan ke ayam. Betapa berapa banyak butir nasi yang masuk ke sepiteng rumah kita. Ketika kita cuci atau ketika kita selesai makan masih ada nasi-nasi yang di piring kita. Atau masih ada nasi yang basi atau kering di magic jar kita. Niatnya pengen ngirit awalnya. Masalah sekalian dua hari gitu kan. Tapi karena kelamaan di magic chair jadinya kering. Gak bisa dimakan. Akhirnya dibuang. Ya. Itu berlebihan dalam makanan. Berlebihan dalam memakai air. Sekalipun berwudu. Contohnya adalah wudu dengan menggunakan full kran. Full kran. Apa full kran? Krannya dibuka. Jos. Biur. Orang marem ustaz. Saya tanya sama jenengan. Siapa yang berani mengklaim wudunya lebih sempurna dari Rasulullah SAW? Angkat tangan. Tidak ada toh? Tidak ada. Lihat bagaimana volume air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salah satu sahabat beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mudd. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan air volumenya satu mudd. Satu mudd itu kata para ulama kita segini. Tangan dewasa. tangan orang dewasa dua digabungkan diisi air. Itulah volume air yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu. Kita kalau wudu ditadahi pakai ember, kira-kira pirang ember. Sudah kayak gitu buka keran, belum wudu sambil ngobrol. Kipateni diisi tarap ngobrol, pateni. Pernah suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan isnadnya oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat seorang sahabatnya sedang wudu dan menggunakan air kebanyakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzal saraf?" Ini apa-apaan ini? Kamu kok boros pakai air? Maka sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, afil wudhu'i saraf?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah menggunakan air untuk berwudu bisa masuk kategori boros? Ini kan buat wudu. Syarat sahnya sholat kan orang dalam keadaan apa? Suci. Supaya suci salah satunya adalah dengan berwudu. Ini buat ibadah wahai Rasul. Apakah ada boros dalam ibadah? Nabi SAW mengatakan, "Na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin." Ya. Ada sikap boros dalam berwudu sekalipun engkau wudu di sungai yang mengalir. Alasan apa lagi? Kita wudunya di mana? Di sungai. Keran. Sing bayari banyu ki sapa aja, Jar? Nyong wis infak iki, Ustaz. Infak 1000. Walaupun itu sumur kita sendiri. Makanya sebelum orang-orang barat mempromokan save our planet, ya, mari kita jaga sumber daya alam kita, sumber daya bumi kita. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah ajarkan itu kepada umat. Cuman sayangnya umatnya sing beler. Sudah masuk belum? Belum. Boros yang lain. Ini masih di rumah nih, suwe temen yang nunggu orang tong-tong. Listrik. Apa? Listrik. Membiarkan lampu nyala di siang hari. Keluar rumah AC kipas tetap nyala. Padahal gak ada orang di dalam rumah. Malam-malam saja. Ketika lampu itu tidak digunakan, Rasulullah SAW anjurkan supaya dimatikan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa atfi'u masabihakum." Kalau sudah malam, lampu enggak digunakan, matikan. Itu malam hari. Bagaimana dengan siang hari? Itu yang membuat meteran jebol. Ngeluh, listrik mahal, ini mahal. Anda sendiri enggak bijak dalam menggunakan fasilitas tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Itu beberapa contoh potret menyia-nyiakan harta di dalam rumah. Sekarang kita keluar rumah. Kita ke lingkungan sekitar kita. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Tidak bijak dalam menggunakan fasilitas umum. Jalan, selokan, sungai, toilet umum. Coba lihat kondisi toilet umum kita. Hampir masuk toilet itu hampir gak ada dinding yang bersih. Selalu ada tulisan. Dan tulisannya selalu seringnya negatif. Lihat sungai-sungai kita. Isinya apa? Sampah. Ketika banjir yang disalah-salahin, dinas apa? Apa? Dinas PU ya, yang ngurusi sungai. Padahal yang buang sampah siapa? Ya. Plastik, popok. Bahkan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sebuah selokan di kota ketika sedang diperluas. Kasur. Kue kasur bisa melebus selokan ke priwe gitu loh. Ini kan kebangetan banget gitu loh. Saya tanya, selokan, jalan, bangunan itu semua itu kan harta. Ya. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Contoh yang lain. Dan ini banyak. Berlebihan dalam membuat resepsi pernikahan. Pernah ada seorang wedding planner. IO-nya pernikahan. Pernah disuruh ngurusi sebuah pernikahan besar-besaran di sebuah kota di Sumatera. Ternyata tamu undangannya enggak cukup. Di gedung itu enggak cukup. Akhirnya minta kepada pengelola gedung itu untuk memperluas gedungnya. Loh, ini lokasinya gimana? Ini kan ada pohon-pohon, tebang pohonnya. Setelah selesai pernikahan, bongkar lagi bangunannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma buat resepsi. Bikin bangunan baru dibongkar lagi. Itu kita baru dengerin bagaimana bikin bangunannya. Belum kalau kita ngobrolin bagaimana bunga-bunga yang di belakang pelaminan. Banyak di antara mereka, wah ini bunganya bunga asli. Ya. Impor. Ya. Ada di antara mereka cerita, pernah bikin resepsi pernikahan untuk bunganya saja. Habis 934 juta. Dan itu budget minim. Untuk ukuran dekor yang gak malu-maluin. Buat kalangan elit Indonesia. Anda bisa bayangkan. 934 juta hanya untuk memanjakan mata, memunculkan ungkapan wih gue tok sing digoleki ya. Itu saja yang dicari. Ustaz, kembang apa sih nanti Pak Ibu? Impor. Bunganya impor dari Eropa dan Afrika. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya wajar orang yang seperti itu. Gak lama kemudian yang semisalnya masuk penjara. Ya. Duit setan. Pangan belis. Ya. Di kantor. Nah sekarang ya, di kantor nih. Memberikan proyek kepada orang-orang yang tidak berkompeten untuk menggarap proyek tersebut. Apa Ustaz? Letaknya di mana Ustaz? Karena ketika orang itu tidak berkompeten, dia akan menggarap proyek itu semaunya. Sehingga lihat jalan-jalan di negeri kita. Proyek abadi toh? Jalan itu seakan-akan di beberapa ruas, di beberapa daerah itu sepanjang masa, bukan sepanjang tahun. Dan baik. Seharusnya kalau sudah ketahuan CV anu. Kalau garap enggak benar, sudah blacklist. Ya Ustaz bikin CV baru lagi. Kan bisa dilihat orangnya siapa gitu loh. Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan kalian berikan harta kepada orang-orang yang belum lengkap akalnya. Ini ayat sebenarnya ngobrolin tentang anak yatim. Kalau kita dapat amanah hartanya anak yatim, jangan diberikan harta itu kepada anak yatim ketika belum dewasa. Karena khawatirnya nanti dia belanjakan enggak benar. Alasannya khawatir dibelanjakan enggak benar. Walaupun orang tadi yang punya proyek-proyek tadi, yang garap proyek tadi itu sudah dewasa, tapi begitu dia campuran semen seharusnya 3 lawan 1, kemudian dia campur 1 lawan 10. Ini kira-kira dewasa atau tidak? Ya ora untung, ya wis golek proyek liyane sing untung. Ya. Itu harta satu anak yatim loh, satu orang loh. Ini buat bangun jalan harta berapa orang? Terakhir di kelas. Ya, di kelas yang masih sekolah. Gonta-ganti buku tulis padahal buku tulisnya masih kosong. Ada itu? Banyak. Setiap naik kelas ganti buku tulis. Padahal buku yang lama masih kosong, masih tebel. Slogannya apa? Naik kelas ganti buku. Ya. Ngirit. Nih saya kasih contoh. Bagaimana para ulama kita ngirit kertas. Ya. Saya bawakan contoh manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan asli ulama dahulu. Anda bisa perhatikan. Ya. Nulisnya itu dari ujung kanan atas sendiri sampai ujung kiri tidak disisain apa? Spasi. Dari atas sampai ke bawah tidak ada sisa spasi sedikit pun. Nanti di halaman berikutnya seperti itu. Ini lihat bagaimana ulama kita itu menghargai harta. Ini bukan pelit. Ini namanya apa? Irit. Bedanya siapa Ustaz? Ya beda lah. Ini yang menyebabkan salah satunya ulama kita bukunya, ilmunya itu barokah. Gak seperti kita. Jajal sinau bahasa Inggris pirang tahun? Saya tanya, sinau bahasa Inggris pirang tahun? SD sudah belajar toh? 1, 2, 3, 4. Ya. SMP belajar lagi? Belajar. SMA belajar lagi? Belajar. S1 belajar lagi? Belajar. Tamat S1 bisa ngomong bahasa Inggris? Orang bok? Bisanya kan what is your name? How are you? Baru gue? Wis. Berapa tahun kita habiskan umur kita? Bahasa Inggris gue rosa. Datakan suwe-suwe. Kursus tulung wulan. Rampung. Ya. Saya bukan sedang anti bahasa Inggris, enggak. Cuman eman-eman waktu ini. Kayak gue ya, jus ama orang apal. Ya. Itulah salah satu yang membuat kenapa ilmu para ulama kita barokah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Dan intinya, jangan apa? Menyia-nyiakan harta. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.